Menangis tak bersuara, menjerit tiada gunanya. Inilah yang ku alami semenjak hadir ibu tiri. Mengapa ku tersiksa? Apakah aku berdosa? Layaknya seorang manusia mengharap kasih sayang Bunda. Air mataku terjatuh, ku rindu ibu berada di sampingku. Ayah dengarlah anakmu, aku rindu pelukanmu. Mengapa ku tersiksa? Apakah aku berdosa? Layaknya seorang manusia mengharap kasih sayang Bunda. Air mataku terjatuh, ku rindu ibu berada di sampingku. Ayah dengarlah anakmu, aku rindu. Ku rindu ibu berada di sampingku. Ayah dengarlah.